نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كم مسلمين مسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan pengkajian kitab Riyadu As-Salihin, tamannya orang-orang yang saleh. Dan kita telah sampai dan masih pada pembahasan bab takwa. Takwa, bab yang nomor 6 dari kitab ini. Kita sudah pelajari bersama definisi takwa. Kemudian juga kita sudah pelajari beberapa ayat atau dua ayat yang berkaitan dengan perintah untuk bertakwa. Di antara yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surat Ali Imran ayat 102. Kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 16. Di mana dua ayat ini yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan juga firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dua ayat ini adalah dua ayat yang saling melengkapi, di mana surat At-Taghabun ayat 16 ini menafsirkan surat Ali Imran ayat 102. Makna dari bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Apa arti sesuai dengan kadar kemampuan seseorang? Sudah kita bahas, yaitu maknanya artinya jangan kita sisakan kemampuan. La tudakhir syai'an minal kudroh, minal kuwah. Jangan kau sisakan kemampuan kalian di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat-ayat yang di dalamnya terkandung perintah untuk melakukan ketakwaan, ya, untuk melakukan ketakwaan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat lain, di mana di ayat-ayat berikutnya adalah ayat-ayat yang juga ada perintah untuk bertakwa dan juga sekaligus memberikan fadilah atau keutamaan orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah surat Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab ayat 70, ya. Kemudian juga surat At-Talaq 2-3 serta surat Al-Anfal ayat 29. Di dalam surat Al-Ahzab disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadi ayat-ayat yang disebutkan ini nanti membicarakan tentang ketakwaan atau perintah untuk bertakwa dan juga keutamaan takwa itu sendiri. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah, qawlan sadida, perkataan yang sadid. Apa itu perkataan yang sadid? Itu perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida ay sawaba. Ini perkataan yang benar. Apa saja perkataan yang benar tersebut? Di ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Perkataan yang benar adalah huwa al-qawl as-sawab alladhi yashmal kulla qawlin fihi khair. Setiap perkataan yang mengandung kebaikan, ya. Setiap perkataan yang mengandung kebaikan itu adalah qawlun sadidun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata, setiap kata yang mengandung kebaikan. Bentuknya beraneka ragam. Ada zikir kepada Allah, itu juga baik. Mencari ilmu dan mengulang-ulanginya, itu juga baik. Menyampaikannya juga baik. Amar ma'ruf juga baik. Nahi mungkar juga baik. Perkataan-perkataan yang baik kepada sesama makhluk, sesama manusia juga baik. Jadi qaulun sadid itu mencakup segala perkataan yang baik. Perkataan yang bisa menambah kecintaan antara saudara sesama muslim itu adalah qaulun sadid. Jadi ini perintah dari Allah untuk menjaga perkataan. Kalau begitu, tidak sembarangan seorang muslim untuk berkata-kata. Seorang muslim yadau aqlahu amama lisanihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang senantiasa meletakkan akalnya di depan lisannya. Jadi ketika akan dia akan berkata, dia berpikir, apa yang akan saya ucapkan, baik atau tidak. Kalau memang perkataan itu baik, ini waktunya tepat atau tidak? Ini caranya tepat atau tidak? Itu juga termasuk qaulun sadid. Ya. Dan insya Allah akan kita bahas. Tidak setiap perkataan yang baik itu lantas menjadi baik selamanya. Jadi masih ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam mengucapkan perkataan yang baik. Nah, ini perkataan yang baik. Bisa zikir, bisa dakwah, bisa talabul ilmi, belajar, bisa juga amar ma'ruf, nahi mungkar, bisa juga qaulun layyinun, perkataan yang lemah, yang lembut kepada orang tua, yang menambah kecintaan mereka kepada kita, menambah kecintaan kita kepada mereka, kecintaan seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami, seorang bapak kepada anak, seorang anak kepada bapak, seorang saudara kepada saudaranya, seorang tetangga kepada tetangganya, demikian. Itu namanya qaulun sadid. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hanya ada dua pilihan, berkata yang baik atau diam. Kenapa? Karena perkataan itu hanya boleh dikatakan atau tidak baik untuk tidak boleh untuk dikatakan. Itu secara garis besar. Secara rinci, maka bisa terbagi menjadi beberapa kelompok perkataan itu. Kalau secara global, secara garis besar, kalau bahasa kerennya itu secara mujmal. Ya. Secara mujmal, garis besar itu terbagi menjadi dua. Baik, tidak baik. Kalau mau dirinci lagi, ada lima kalau tidak salah. Nanti coba. Ya. Yang pertama adalah perkataan-perkataan yang murni 100% kebaikan. Ini mahdul khair. Perkataan-perkataan yang jelas-jelas murni 100% baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perkataan yang kebaikannya jauh lebih besar daripada keburukannya. Manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya. Yang ketiga, perkataan yang mudharat dan manfaatnya sama. Mudharat dan manfaatnya sama. Yang keempat adalah perkataan yang tidak ada faedahnya, tidak ada pula mudharatnya. Ini sesuatu yang sifatnya apa? Mubah-mubah saja. Kemudian yang keempat, lima, perkataan yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah berapa? Lima. Dan yang keenam adalah perkataan yang murni keburukannya. Ya, murni keburukannya. Berarti ada enam kelompok. Baik 100%, manfaatnya jelas. Ada yang manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya. Ada yang antara manfaat dan mudharat apa? Sama. Ada yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya juga tidak ada mudharatnya. Ini cuma sekedar apa? Bumbu-bumbu dalam percakapan, ya kan? Kemudian yang kelima adalah yang mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah yang mudharatnya murni. Ya, murni kemudharatan. Dari enam ini cuma dua yang boleh kita ucapkan. Paling tidak tiga atau dua. Yang pertama dan yang nomor dua. Adapun yang nomor tiga, yang mudharat dan manfaatnya sama, tidak boleh kita ucapkan. Adapun yang tidak ada faedahnya, itu buang-buang waktu. Adapun yang mudharatnya lebih besar atau yang murni 100% mudharat, maka itu adalah syarrun, keburukan. Jadi yang diucapkan ada dua, yang murni baik atau manfaatnya jauh lebih besar. Adapun mubah, terkadang apabila terlalu banyak, maka itu termasuk fudulul kalam, terlalu berlebih dalam berbicara. Ya. Dan orang yang terlalu lebih dalam berbicara akan terjerumus ke dalam kesalahan. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Orang yang terlalu banyak bicara maka akan banyak pula kesalahannya. Ya. Jadi dari hadis ini kita cuma diperintahkan untuk berkata yang baik, yang memberikan manfaat. Dan ini berat bagi kita. Karena betapa sering kita bergurau dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan teman. Kadang keluar kata-kata yang tanpa kita pikir, mudharatnya sangat besar. Padahal hanya gurauan, kata-kata sederhana, yang mungkin asalnya mubah, tapi ketika menimbulkan dampak yang negatif, jadilah dia kata-kata yang bersifat negatif. Apalagi kalau salah dengar lagi, masya Allah. Nah, maka seorang muslim sekali lagi, dan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia meletakkan akalnya di depan lisannya. Jadi dia berpikir dulu sebelum berbicara. Kalau zaman sekarang ya berarti lewat tulisan. Karena al-kitabah bimanzilati al-kalam. Tulisan itu seperti perkataan. Sekarang zamannya zaman nulis, masya Allah. Dulu para penulis itu jarang. Ya. Kalau sekarang boleh dikatakan rata-rata penulis, ya. Tapi penulis WA, status dalam Facebook, ya kan? Jadi banyak sekarang penulis ngawur-ngawur ditulis, ya terkadang. Tidak peduli, padahal itu nanti juga akan bimanzilati al-kalam. Itu sama kedudukannya dengan perkataan. Maka seorang muslim ketika akan menulis, hendaklah meletakkan akalnya di depan jari jemarinya. Ya, apa yang akan dia tulis kira-kira mudharatnya lebih besar atau enggak? Manfaat atau tidak? Nah, seperti itu. Ya. Fa ala kulli hal, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya yang terkadang terlanjur dan terlalu berlebihan dalam berkata-kata sehingga terlepas dari qaulun sadidun, ya, perkataan yang sadid. Lawan dari perkataan yang sadid adalah qaulun khata. Qaul al-khata. Ini perkataan yang salah. Kalau qaulun sadid itu perkataan yang benar. Lawan dari qaulun sadid adalah perkataan yang salah. Kita diperintahkan oleh Allah mengucapkan perkataan yang benar. Artinya kita dilarang untuk mengucapkan perkataan yang salah. Apa itu perkataan yang salah? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, salah itu bisa dari dua sisi. Perkataan yang salah bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama temanya, isinya memang salah. Kandungannya memang salah. Yang kedua, kondisinya. Ya. Kondisi ketika mengucapkan perkataan itu. Jadi mungkin kita bahas satu persatu lah ya. Yang pertama adalah tema. Salah karena temanya. Contohnya adalah perkataan-perkataan yang keji, mencaci, mencaci maki, ya. Kemudian ghibah. Ghibah itu menggunjing, ya. Kemudian namimah, mengadu domba, atau ghis, perkataan yang curang dan seterusnya. Atau perkataan dalam mengajarkan akidah-akidah yang salah, ya, mengajarkan kesesatan-kesesatan yang menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan, atau mengajak kepada perbuatan yang mungkar, atau melarang dari perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah perkataan-perkataan yang temanya saja sudah salah. Ya, tema isi dari perkataan tersebut salah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kondisi. Kalau kondisi ini berarti perkataannya benar. Tapi mungkin terkadang dia menyampaikannya dengan cara yang salah. Atau dalam waktu yang kurang tepat. Ini bisa termasuk bukan perkataan yang sadid. Ini perkataan yang khotok. Temanya benar. Ini nomor satunya. Bukan termasuk nomor satu. Kalau nomor satu kan temanya salah. Ini tema benar. Tema benar. Tapi menyampaikannya dengan cara yang salah. Atau di waktu yang kurang tepat. Atau dengan cara yang sama ya. Caranya salah atau waktunya yang kurang tepat. Kalau caranya salah ya sama. Ya, menasehati tapi dengan cara-cara yang membuat hati terluka. Seperti yang saya sampaikan kisah tentang seorang pemuda yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, seorang pemuda yang lewat perkebunan kurma. Saat itu dia sedang menuju ke masjid, dilihat di salah satu pohon kurma ada seorang petani kurma sedang metingkring, ya, sedang di atas pohon lagi apa? Membersihkan kurma. Sudah waktunya sholat, masih apa? Tongkrong di atas pohon. Nah, kebetulan pemuda ini pas lewat itu pakai apa? Pakai semacam sorban yang modelnya kayak dipakai orang-orang Saudi. Kemudian wajahnya ditutup dengan sorban tadi. Karena debu, panas, angin, dan yang lainnya. Dia dongak ke atas sambil teriak, "Ya Syekh, kamu gak dengar azan apa? Kamu tuli. Turun, sholat dulu." Si petani di sana biasa syekh itu untuk dipanggil untuk orang tua, kemudian untuk panggilan bapak-bapak, kemudian untuk orang alim juga dipanggil syekh, ya. Untuk orang yes pokoknya orang yang lebih tua namanya syekh. Jadi nggak usah takjub kalau kita ini tiba-tiba dipanggil ya syekh gitu loh, ya. Bahkan ada cerita bukan hanya manusia yang dipanggil ya syekh. Jadi ketika ada seorang sopir taksi mengendarai taksinya dengan seorang penumpang, tiba-tiba anjing lewat nyebrang mendadak. Ya rim. Di rim sambil teriak, "Ya syekh," katanya. Jadi syekhnya menuju ke siapa? Ke anjing yang lewat tadi. "Ya Syekh," katanya. Artinya kalau nyebrang kamu itu hati-hati ya, wahai anjing. Anjing pun dipanggil apa? Syekh. Nah, jadi kita enggak usah bangga kalau dipanggil apa? Syekh. Syekh itu tergantung Syekh Saudi atau Syekh Qasim kan gitu. Nah, kalau model Saudi ya itu tadi Syekh yang alim itu Syekh. Kalau model tempat-tempat lain kadang itu tadi hewan pun dipanggil Syekh. Nah. Faqal, "Ya Syekh, kamu enggak dengar apa?" Orang itu pun turun. "Baik, saya turun." Tapi turunnya itu bawa apa? Bawa arit. Wah, ini ngelihat gelagatnya enggak baik, lari orang ini. Pemuda ini lari. Menuju ke masjid, setelah sholat dia konsultasi dengan seorang alim, seorang syekh, ceritakan kondisinya tentang bagaimana dia menasihati seseorang untuk sholat. Dia katakan, "Caramu itu salah. Cobalah lakukan cara lain yang baik." Keesokan harinya di waktu yang sama pemuda itu lewat dan ternyata dia mendapatkan orang yang sama di atas pohon. Gak tahu pohonnya sama atau berubah, yang jelas lagi metingkring di atas pohon, ya, kerjanya di waktu sholat. Maka pemuda itu pun mengatakan, dan kali ini dia tidak pakai penutup kepala, terbuka wajahnya, dia mengatakan, "Ya Syekh, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," katanya. "Ala sami'tal adhan?" Pertama kali enggak langsung begitu. Dia katakan, "Jazakallah khair, Syekh, amaluka tayyib." "Masya Allah, Syekh, Bapak, pekerjaan kamu mulia sekali." "Pekerjaan kamu mulia sekali." Dipuji-puji. diangkat. Setelah dikatakan halal sampai dia dipuji, otomatis orang dipuji itu kan senang, karena makanan hati itu kan dipuji. Hati itu makanannya apa? Pujian. Kalau dipuji itu wih, metutuk ini, ya kan? Langsung mengembang besar, gitu kan? Nah, dipuji-puji dia senang. Setelah itu dia pun dinasihati Syekh Halal sami taladan, apakah Bapak tidak mendengar adzan dengan intonasi yang baik, pemilihan kata-kata yang baik, maka orang tadi pun turun. Taib, saya akan turun. Tapi kali ini turunnya beda dengan yang kemarin. Sampai di bawah dia berterima kasih kepada pemuda tersebut. Masya Allah, kamu anak muda, kamu baik sekali. Gitu. Enggak seperti pemuda yang kemarin lewat sini. Gitu. Sama enggak orangnya? Orangnya sama. Tapi gara-gara yang pertama bukan qaulun sadid, tapi dan yang kedua pakai qaulun sadid. Ini yang kadang kita punya konten-konten bahasa kininya. Konten-konten, ya. Kita punya kandungan-kandungan, madhamin, itu bahasa kerennya. Ya, bahasa Arab. Ya. Kita punya muatan-muatan, perkataan-perkataan yang bagus. Tapi terkadang kita tidak indah dalam menyampaikannya. Entah itu caranya atau mungkin apa? Waktunya. Itu karena ini cara, ya. Maka kita harus memilih cara yang baik dalam menyampaikan, dan itu termasuk qaulun sadidun. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi kondisinya. Dari sisi apa? Kondisinya. Mungkin terkadang seseorang kurang tepat dalam mengingatkan apa? Sesuatu. Yang diingatkan isinya bagus, tapi kondisinya kurang pas. Makanya dikatakan likulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya, ada waktunya. Ya. Falaisa kullu haqqin ahaqqu an yuqal. Tidak setiap perkataan yang baik lantas begitu saja diucapkan. Lihat dulu. Ini yang namanya qaulun sadid. Nasihat kematian bagus. Mengingatkan seseorang pada kematian bagus. Tapi kalau seorang dokter atau kita yang menjenguk, yang dirawat oleh seorang dokter pasien misalnya, kelihatan pasiennya itu sudah apa? Susah nafasnya, ya. Kemudian kita katakan setiap jiwa akan mati, Pak. Apalagi ditambah dengan ini saya cerita yang hak nih, ya Pak, ya. Teman saya kemarin kayak gini mati, Pak. Walaupun dengan bahasa yang lembut. Jangan sedih ya, Pak, ya. Teman saya kemarin mati kayak gini, Pak. Lembut sekali itu. Mah banyak-banyak istighfar lah, Pak, ya. Perintah istighfar bagus. Mengingatkan kematian bagus. Tapi mungkin caranya atau waktunya yang kurang tepat. Ya. Bilang saja kepada dia, Masya Allah, Allah sedang mencintai Anda. Allah sedang mencintai Anda. Kamu dicintai Allah. Li'anna Allaha idza ahabba qauman ibtalah. Karena Allah itu kalau sedang mencintai seseorang, Allah akan memujinya. Sabar ya. Masya Allah, kan gitu, enak. Senang kamu dicintai Allah. Kan gitu. Kemudian banyak-banyak istighfar. Dan ucapkan kalimat yang paling mulia. Yaitu apa? Tahlil. Sebutkan tentang fadilah la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang sakit udah ngerasa. Saya disuruh apa? Disuruh siap-siap ini. Saya lagi ditalkin ini. Itu sudah merasa. Sampaikan kepada dia. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali di pagi hari, Pak, insyaallah ditulis 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, diangkat derajatnya 100 derajat, dan akan dijaga dari setan dari pagi sampai sore hari, dan akan menjadi orang yang terbaik kelak di akhirat. Enggak ada yang bisa menyaingi dia kecuali bila mengucapkan lebih dari Anda, Pak. Ini begitu dimotivasi. Jangan ketemu langsung masya Allah, kelihatannya tanda-tanda kematian sudah dekat pada Anda. Enak. Jadi perkataan benar. Ya, perkataan benar. Kematian itu dekat. Tidak ada yang bisa mengetahui. Mati itu kan cuma dua tuh. Kalau enggak setelah sholat ya sebelum sholat, ya kan? Iya kan? Kalau enggak setelah maghrib ya sebelum maghrib. Atau kalau enggak setelah isya ya sebelum isya. Kalau enggak setelah subuh ya sebelum subuh. Kalau enggak setelah duhur ya sebelum duhur. Kalau enggak setelah asar ya sebelum asar. Kan? Cuma dua kemungkinan. Setelah sholat atau sebelum sholat. Itu bagi yang sholat. Bagi yang gak sholat juga dua kemungkinan. Kalau gak siang ya malam sudah. Nah, matian itu dekat. Gak ada yang tahu, masya Allah. Maka qaulun sadid, lawannya adalah qaulun khata, perkataan yang salah. Ya, perkataan yang salah. Perkataan yang salah itu bisa dilihat dari temanya, ya, maudu'nya, ngodominnya, matmunnya, ya, isinya, kandungannya, atau memang yang kedua adalah cara dalam menyampaikannya, atau juga kondisi ketika menyampaikannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka kita berusaha untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yaitu perkataan yang mengandung kebaikan, diucapkan dengan entah itu kata-kata yang mengandung tema-tema yang baik, isi kandungannya baik, maudhu'nya baik, atau perkataan-perkataan yang diucapkan dengan cara yang baik, ya, dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala alam, dan berusaha kita menghindari perkataan yang lawan dari qaulun sadid. Apa faedah? Faedah bertakwa disebutkan dalam ayat ini selanjutnya, itu ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah perintahnya satu, wa qulu qawlan sadida, dan perkataan yang katakanlah kata-kata yang baik. Apa ayat setelahnya? Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi faedah dari takwa dan berkata yang baik adalah salahul amal wa maghfiratud dzunub. Salahul amal wa maghfiratud dzunub. Jadi seorang yang menjaga ketakwaannya, dia akan dimudahkan dalam memperbaiki amalannya. Dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan kita bahas dalam ayat yang lain, kok bisa mendapatkan ampunan dosa. Kalau mau kita dahulukan pun boleh, ya. Di antara bentuk ampunan dosa itu kita dapatkan dengan cara melakukan amal soleh, ya. Orang yang bertakwa dia akan mudah mendapatkan ampunan dosa. Kenapa? Karena dengan bertakwa dia berusaha melakukan amal soleh, dan buah dari amal soleh diampuni dosanya. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Jadi orang yang bertakwa gampang dalam melakukan amal soleh. Di antara amal soleh adalah taubat, ya. sehingga orang yang bertakwa itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah, sehingga dia segera bertaubat. Itu orang yang bertakwa. Nanti insyaallah pada ayat yang selanjutnya akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, ini dua faedah. Artinya apa? Kalau tidak bertakwa dan tidak berkata yang baik, maka tidak akan ada yang namanya salahul amal dan maghfiratu adz-dzunub. Kalau ingin amalnya menjadi amal yang baik, perbuatan dia adalah menjadi perbuatan yang baik, kemudian dia mendapat ampunan dosa dari Allah, maka takwa dan berkata yang baik. Nah, ini diantara faedah dari ketakwaan. Wallahu ta'ala alam. Ayat selanjutnya juga masih berbicara tentang keutamaan takwa, yaitu surat At-Talaq ayat 2-3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya makhrajan, jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan hidup dunia dan jalan keluar dari kesulitan di akhirat. Makhrajan. Dari segala macam kesulitan apapun. Makanya kalau seorang sulit hidupnya kok semakin jauh dari Allah, itu salah. Sebaiknya bagaimana? Semakin kita merasakan sulit, harusnya kita semakin apa? Dekat kepada Allah. Karena pertolongan Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya pertolongan atau kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi siapa saja yang bertakwa dijadikan jalan keluar. Ditambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini fadilah dari takwa. Dapat jalan keluar, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa memberikan jalan keluar. Barang siapa yang berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangannya dan menerapkan semua definisi-definisi takwa yang jumlahnya berapa itu kemarin? 11. Ya. Silakan diulangi lagi. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Contoh dalam sejarah banyak. Di antaranya adalah kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua. Musim hujan. Mereka sedang mencari apa? Kayu bakar ke tengah hutan. Ya. Namanya hidup di hutannya kayak gitu. Hidup di hutan itu kerjanya cari bakar, kayu bakar. Ya. Makanannya dari makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Kalau ada hewan ternak, ya hewan ternak. Enggak kepikiran beli sate, beli kacang rebus, beli apa namanya, tahu, beli bakso. Enggak kepikiran seperti itu. Ya. Jadi kalau lewat di hutan itu, lihatnya cuma kangkung mentah. Ya. Hewan lari juga masih mentah. Ya. Belum kancil sate, sate kancil enggak ada. Ya. Kancil hidup-hidup. Ya. Jadi enggak ada kepinginan untuk jajan-jajan. Pergi ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan, jauh mereka. Tiba-tiba apa? Hujan. Hujan, mereka berteduh di sebuah gua. Gua jangan dibayangkan gua yang besar, cuma cekungan. Pas lagi berteduh, tiba-tiba sebuah batu yang besar menggelundung. Atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Menggelundung pas. Kayak tutup gelas ditutupnya. Krep. Masya Allah. Ya, jadi rapat mereka di dalam. Sebetulnya dari sini sudah ada beberapa faedah. Di antaranya faedahnya adalah manusia itu berusaha, jangan cuma duduk-duduk di dalam rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, pergaulan. Mereka bertiga ini orang-orang soleh. Jadi kalau bisa cari teman adalah cari yang soleh. Apa bukti kesolehannya? Ya, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datanglah kisah ini, walaupun sudah terulang-ulang, akan tapi tidak mengapa, kita akan ambil faedah sedikit tentang bagaimana ketakwaan mereka bisa membuahkan hasil keselamatan bagi mereka di dunia. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.